Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله جميعا. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam faedah hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau juga dikenal dengan hadis Jibril, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab Al-Muraqabah pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari makna kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat syahada la ilaha illallah, yang mana kalimat tersebut merupakan kalimat tauhid, kalimat yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang hamba dia mengucapkan kalimat tersebut dengan lisannya, kemudian dia imani dalam hatinya, dia benarkan, dan dia menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, yakni benar-benar dia menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hanya menetapkan bahwasanya yang berhak untuk dituhankan atau diibadai hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan sebab seseorang dia akan masuk ke dalam surga apabila dia meninggal di akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Yang mana kalimat tersebut tidak hanya sebatas diucapkan, namun harus diamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Benar-benar dia mengamalkan apa yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah, yang mana pada kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukun yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Rukun yang pertama ialah an-nafyu, yakni penafian dari kata la ilaha, yakni seorang yang benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, dia akan menafikan yang namanya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua yang terdapat pada kalimat la ilaha illa, la ilaha illallah ialah pada lafaz illallah, yakni al-isbat, penetapan. Maknanya ialah dia menetapkan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, yang dijadikan rabb, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna atau rukun yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Maka seorang muslim adalah seseorang yang dia menafikan peribadatan kepada selain Allah, dan sebaliknya dia menetapkan bahwasanya yang namanya ibadah itu hanya berhak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam menutup kehidupan seorang hamba dengan dia tutup kehidupannya menggunakan kalimat la ilaha illallah, ini sesuai dengan kadar pengetahuan dia, amalan dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Maknanya ialah apabila seorang hamba dia paham dengan kalimat la ilaha illallah, dia benar-benar menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebab yang besar yang menjadikan hamba tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Jadi bukan dari kepandaian seseorang menghafal kalimat tersebut, tidak. Namun dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hamba tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana ini di antara sebab yang akan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir dari ucapannya tatkala hendak meninggal dunia yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang yang menutup kehidupannya di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Taib. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada syahada anna Muhammad Rasulullah, ini maknanya ialah kata Syekh Ibnu Utsaimin, tashhadu bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah. Tatkala seorang hamba dia mengatakan atau menyebutkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka makna dari kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah ini maknanya ialah dia mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu perhatikan di dalam syahadat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa lam yadhkur man siwahum minar rusul. Dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah tidak disebutkan selain nama beliau, namun hanya disebutkan pada syahadat tersebut ialah Nabi Muhammad saja. Ya. Hal ini kata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam yang Allah berikan kepada beliau, ini merupakan sesuatu yang nasakha jami'al adyan kullu ma ja'a bir rasul alaihi salatu wassalam fa innahu nasikhun lima qablahu minal adyan. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa oleh beliau telah menghapus ya syariat nabi-nabi sebelumnya, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan syariat nabi-nabi sebelum beliau ini tidak lagi bisa kita pakai. Ya, karena dalam syahada anna Muhammadar Rasulullah Di situ disebutkan nama Nabi semata dan tidak disebutkan nama selain nama beliau, menunjukkan kepada kita syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menghapuskan syariatnya nabi-nabi terdahulu, kecuali syariat yang memang ditetapkan oleh Nabi SAW dari syariat nabi-nabi terdahulu. Kalau ada penyebutannya dalam hadis Nabi, maka itu ditetapkan. Namun pada asalnya, diutusnya Nabi SAW ini menjadikan syariat nabi-nabi terdahulu tidak lagi bisa kita gunakan kecuali apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, ini diantara faedah dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Di situ disebutkan syahadat kepada Nabi SAW semata dan tidak ada penyebutan nama lainnya. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW ini menghapus syariat umat-umat nabi-nabi terdahulu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Fakulul adyani batilatun bi ba'sihi ar-rasul alaihi salatu wassalam." Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala akan menyebutkan kepada kita prinsip seorang mukmin dan mukminah dalam beragama. Ya. Prinsip seorang mukmin dan mukminah di dalam beragama. Kata beliau, maka setiap agama atau semua agama merupakan agama yang batil, agama yang tidak dibenarkan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ialah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama-agama yang sebelumnya itu tidak bisa lagi kita amalkan. Taib. Fadinul Yahudi batilun wa dinun Nasara batilun. Ghairu maqbul indallah. Maka agama Yahudi ini menjadi agama yang batil, begitu pula agama Nasara menjadi agama yang batil. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah merupakan prinsip seorang mukmin dan mukminah yang harus diimani. Dan bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya agama yang hak adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun agama-agama yang lainnya merupakan agama yang batil. Ini merupakan prinsip di dalam beragama. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Di antara ayat yang menegaskan bahwasannya agama Islam adalah agama yang hak dan selain agama Islam merupakan agama yang batil, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-58 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut. Yani tidak diterima, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Agama tersebut adalah agama yang batil. Ya, karena Allah mengatakan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak terima menunjukkan itulah sesuatu yang batil. Taib. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang dia beragama dengan selain agama Islam tadi, yang menjadikan agama selain agama Islam sebagai agamanya, nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Taib. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, yat'abuna fi ibadatihim allati ibtada'uha ta'ban 'aziman wa yansabuna nasban 'aziman wa kullu hadha haba'un la yanfa'uhum bi syai'in lan yuqbala minhum. Di mana orang-orang yang mereka beragama dengan selain agama Islam, atau mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia seorang muslim, mereka melakukan amalan-amalan ibadah yang besar yang mereka ada-adakan sendiri, maka mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya menjadikan lelah pada diri mereka sendiri. Ya, orang-orang yang melelahkan dirinya pada ibadah mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan tersebut seluruhnya ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu. Ya, tidak ada manfaatnya. Yakni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang dia mengamalkan selain dari agama Islam, maka amalan tersebut adalah amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari agama melainkan agama Islam semata. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang mereka beragama dengan selain agama Islam, ini kata Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, falau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirah. Andai kata mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia, nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasara, ataupun orang-orang yang mereka melakukan kebid'ahan di dalam agama Islam, anggaplah mereka ini adalah orang yang beruntung di dunia, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka perkara dunia. Dan demikian dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan perkara dunia ini kepada yang kafir maupun yang mukmin. Ya, kepada orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat, semuanya dalam permasalahan dunia Allah berikan. Tayib. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau katakan, walaupun mereka, yakni orang-orang yang beragama dengan selain agama Islam ataupun mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, dari sisi dunia mereka adalah orang yang beruntung, diberikan kemewahan harta, rumah yang mewah, keturunan yang banyak, anak-anak yang sukses dalam permasalahan dunia mereka. Naam. Kata beliau, mungkin mereka dari sisi dunia yang demikian ini mereka dapatkan. Namun ma rabihu fil akhirah, adapun dalam permasalahan akhirat nanti mereka tidak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada semuanya, baik orang kafir maupun orang mukmin, ataupun orang-orang munafik, ataupun orang-orang yang bermaksiat, semuanya mendapatkan kenikmatan dunia. Yang menjadi pembeda ialah nanti tatkala di akhirat. Maka mereka orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan amalan kebid'ahan. Naam, mungkin di dunia ini mendapatkan kenikmatan dunia. Namun di akhirat mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan li anna adyanahum batilah, dikarenakan orang-orang yang mencari selain agama Islam, yang beragama dengan selain agama Islam atau mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, sesungguhnya agama mereka itu adalah agama yang batil. Falladzina yad'una al-ana minan nasara annahum yantasibuna ila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hum kadzibun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adapun mereka orang-orang yang mengaku, ya, di zaman kita ini yang mengaku mereka adalah orang-orang Nasara yang menisbahkan diri mereka kepada Nabi Isa, mengakui pengikutnya Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam, maka hum kadzibun. Pada hakikatnya mereka adalah orang yang berdusta. Ya, wal masihu bari'un minhum, dalam keadaan Nabi Isa alaihi salam itu berlepas diri dari mereka. Kenapa? Mereka orang-orang Nasara menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Dalam keadaan Nabi Isa adalah makhluk. Beliau dilahirkan. Naam. Sedangkan mereka orang-orang Nasara menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Maka ini pengakuan mereka dalam mengikuti Nabi Isa adalah pengakuan yang dusta. Karena Nabi Isa alaihi salam tidak memerintahkan pengikutnya untuk menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari perbuatan orang-orang Nasara yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Walau ja'al masihu laqatalahum. Kalau seandainya Nabi Isa itu beliau muncul, ya, dan nanti beliau akan turun di akhir zaman, maka Nabi Isa alaihi salam akan memerangi orang-orang Nasara. Taib. Wa sayanzilu fi akhir zaman wa la yaqbalu illa al-Islam. Dan Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun di akhir zaman, ya, dan ini pula terdapat dalam kitab-kitab mereka orang-orang Nasara, sebagaimana pula dijelaskan dalam agama Islam yang demikian ini, bahwasanya di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam beliau akan turun, yang mana wala yaqbalu illa al-Islam. Pada saat itu Nabi Isa alaihi salam tidaklah menerima agama selain agama Islam. Yakni tatkala Nabi Isa alaihi salam beliau turun, beliau mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaksuru salib. Maka tatkala Nabi Isa alaihi salam beliau turun, beliau menghancurkan salib-salib. Wayaqtulul khinzir, dan membasmi yang namanya babi-babi. Wayadul jizyata, dan menghapus yang namanya jizyah. Tidak lagi ada bayar upeti bagi kaum muslimin dari orang-orang kafir. Dihapus. Ya. Tidak lagi diterima jizyah dari seorang pun dari orang-orang kafir atau dari orang Nasara. Yang ada ialah masuk Islam. Masuk Islam selamat, tidak mau masuk Islam diperangi. Tidak lagi ada yang namanya bayar upeti. Ini Nabi Isa alaihissalam tatkala beliau turun di akhir zaman nanti, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang mana Nabi Isa alaihissalam tatkala beliau turun, beliau tidak lagi membawa agama yang beliau sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW ini menjadi dihapus syariatnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa AS namun tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan mereka terhadap Nabi Isa adalah pengakuan yang dusta. Ya, Dan kita kaum muslimin adalah yang mengimani Nabi Isa adalah seorang nabi. Tayib. Dan ini merupakan suatu kewajiban. Dan Nabi Isa bukanlah seorang Tuhan ataupun anak Tuhan. Beliau adalah hamba sebagaimana nabi-nabi yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah, di antara faedah dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang menghapus syariat agama dari nabi-nabi terdahulu, dari nabi-nabi sebelum beliau. Maka syariat nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa lagi kita pakai setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidaklah menerima dari agama melainkan agama Islam saja. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yani agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka kalau demikian menunjukkan kepada kita bahwasanya agama-agama selain dari agama Islam yang dahulunya sebelum diutus Nabi adalah menjadi agama hak, maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita semuanya untuk mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh bagi kita berpegang dengan agama-agama sebelumnya. Kecuali yang memang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan pada makna syahada anna Muhammadar Rasulullah ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh makhluk. Ya, kepada seluruh makhluk. Baik itu mau yang Yahudi, Nasara, musyrik maupun yang muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan. Ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha agung Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'an kepada hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin nadhira, agar nabi tersebut yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia seluruhnya, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Isa diutus kepada orang-orang Nasara secara khusus. Adapun Nabi Muhammad, beliau diutus kepada semuanya. Tayib. Hal ini pula sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, wahai segenap umat manusia, "Inni rasulullahi ilaikum jami'a." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ini ayat yang sangat jelas. menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ya? Mau Yahudi, mau Nasara, yang musyrik, semuanya. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Yang mana Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan kehidupan dan kematian. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah, perintah Allah kepada umat manusia seluruhnya, untuk kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, nabi yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah nabi tersebut. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah nabi tersebut. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun. Maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang sangat tegas dan jelas yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus kepada alam semesta. Naam, baik terhadap kaum muslimin, begitu pula kepada mereka orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik, semuanya diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Taib. Bahkan di dalam sebuah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah, walladhi nafsi biyadih annahu la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebelum menyampaikan hadis tersebut beliau bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan tentang diutusnya aku, baik dia itu orang Yahudi maupun orang Nasara, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Ya, tidaklah seorang Yahudi maupun Nasara. Kenapa di sini disebutkan Yahudi dan Nasara? Karena mereka adalah orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Mereka orang yang lebih paham tentang agama Islam sebenarnya, paham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih lagi mereka orang-orang selain Yahudi dan Nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang pun dari Yahudi maupun Nasara yang dia telah mengetahui tentang diutusnya aku, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan orang tersebut dia adalah penghuni neraka. Taib. Ini hadis kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara konsekuensi dari seorang mukmin dan mukminah terhadap syahada anna Muhammad Rasulullah, dia mengimani, membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seseorang yang tidak beriman dengan beliau, dengan apa yang beliau bawa itu dikatakan sebagai penghuni neraka, maka tidak boleh bagi kita untuk ragu mengatakan penghuni neraka. Dan ini merupakan perkara prinsip ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Prinsip di dalam beragama. Jangan kita menggunakan atofiyah, ya, menggunakan perasaan di dalam beragama. Agama ini yang memperbaiki umat manusia, dan agama Islam ini adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita menggunakan perasaan kita di dalam beragama, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang apabila dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadikan dia termasuk jadi penghuni neraka. Tayib. Bahkan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hal ini pula sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Ya. Yahudi dan Nasara. Karena merekalah, pada merekalah Allah turunkan Al-Kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah. Maka mereka ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini tegas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Dan apabila kita tidak mau mengakui hal yang demikian ini, maka kita telah mengingkari Al-Quran. Dan mengingkari Al-Quran ini adalah sifat kufur, bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Maka di antara, ya, keyakinan yang harus kita tanamkan pada jiwa kita, yang mana itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa saja yang dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mau yang Yahudi maupun Nasara maupun orang musyrik, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Dan ini merupakan perkara prinsip di dalam beragama. Tayib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Dalam permasalahan agama tidak boleh kita menggunakan perasaan kita. Tatkala kita menjadikan perasaan kita ini di dalam beragama, maka ini akan menimbulkan sekian banyak kerusakan. Di antaranya ialah akan menjadikan agama Islam ini tidak lagi bisa dibedakan dengan agama yang lainnya. Taib. Bukan lagi menjadi agama yang murni tatkala kita sudah menggunakan perasaan kita. Seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Al-Qur'an, mengimani Nabi SAW, mengimani apa yang beliau sampaikan dalam hadis-hadisnya, dan dia tidak menggunakan perasaannya. Taib. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang kita bacakan tadi, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, walidzalika nahnu nu'minu wa na'taqidu bi anna jami'an nasara wal yahudi wa ghairahum minal kafarah kulluhum min ashabin nar. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlandaskan itu, maka kita kaum mukminin mengimani dan meyakini bahwasanya seluruh orang Nasara, orang Yahudi, dan selain dari mereka dari orang-orang kafir, seluruhnya merupakan ashabun nar, penduduk ahli neraka. Ya, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Li'anna hadhihi syahadatun Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini merupakan sesuatu yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya mereka tatkala mati, yakni orang Yahudi, Nasara maupun yang selain dari mereka dari orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka mati, maka mereka mati dalam keadaan menjadi penduduk neraka. Wal jannatu haramun alaihim. Maka dari sini menunjukkan pula bahwasanya surga itu diharamkan bagi mereka. Ya, jangan kita katakan, kita menggunakan perasaan kita, surga itu buat kaum muslimin saja. Ya memang demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, atau Nabi sendiri yang menyebutkan dalam hadisnya, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi, Nasara dan orang-orang kafir yang lainnya, mereka adalah penduduk neraka dan haram bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Li'annahum kafaratun, dikarenakan mereka adalah orang kafir. A'da'un lillahi ta'ala wali rusulihi alaihi mussalatu wassalam, di mana mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga musuh terhadap rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah musuh bagi Nabi Ibrahim, musuh bagi Nabi Nuh, dan juga musuh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula musuh bagi Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Wali jami'ir rusul alaihi mussalatu wassalam, dan seluruh nabi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an wajibnya kita mengimani ya para rasul yang Allah utus. Maka kita imani. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan wajib bagi kita untuk mengikutinya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja dia mendustai dan mengingkari nabi-nabi yang lainnya. Karena mereka para nabi dan rasul, dakwah yang dibawa oleh mereka adalah dakwatu tauhid. Dakwah yang mengajarkan umat ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekokohan kepada kita di dalam beragama dan menjauhkan kita dari sifat menggunakan perasaan di dalam beragama. Karena agama ini, yakni kaum muslimin akan menjadi kokoh, menjadi beda tatkala mereka berpegang dengan prinsip agama mereka. Ya, kaum muslimin akan jaya, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala manakala mereka berpegang dengan agama Islam. berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan perasaan dalam beragama. Inilah sebab terbesar yang akan menjadikan seseorang itu atau kaum muslimin akan menjadi kokoh di muka bumi ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.